Uduh dulu. Mbak Uut. Iya mas. Seneng ya dek ya. Seneng banget. Uduh dulu awake dhewe kumpul kabeh. Yeah. Seneng atine. Lancar segini. Sehat awake. Yeah. Amin Allahumma amin. Lewat gelombang radio, aku tunggu suaramu. Banjur kenal-kenalan, kirim-kiriman salam. Terus gol-senggol-senggolan. Penasaran, terus ngajak ketemuan. Uut Salsabila. Lewat gelombang radio, aku tunggu suaramu. Lombang asmoro lagu sing sering diputer saben dino. Umpama bisa aku gayuh lintang, pengen tak apetek tak weno seliramu sayang. Ning kahanane aku durung ngerti selirane. Gelombang radio sing bisa dadi gantine. Joget yo. Guntur Mati bergoyang, campur sari berdendang untuk daerah Karang dan sekitarnya. Sak jose mas bro. Ae ae ae ae ae. Kesa. Urung antuk ya. Long suwe nggon aku kenalan lan ketemu selirane. Atiku selalu deg-degan. Masa penasaran kaya ngopo to selirane. Diselekan apa wis ana sing duwe. Semono uga atiku ya. Gelombang asmoro ranyono luwih tresno sapa suara dadekke bunga ing rasa. Umpama bisa aku gayuh lintang, pengen tak becik tak weno seliramu sayang. Lirane gelombang radio sing bisa dadi gantine. Mose kita goyang lagi mas bro. Enak ya Mbak Uut. Ora patah. Lho sak jose ngono. Oh iya sak jose. Dek siapa yang kecil? Dek Kesa. Dek Kesa. Kesa ya. Enak ya Mbak Kesa ya. Ya. Oke. Okay. Temenin Najwa. Ya. Oke. Okay. Asik, asik, asik. Rong suwe nggon aku kenalan lan ketemu sirane. Atiku tansah deg-degan. Tenane lho ya. Penasaran kaya ngopo to sirane. Isih legan apa wis ana sing duwe. Bojomu ra namati kene. Semono uga atiku. Cekikduk soro jantungku. Gelombang asmoro ranyono luwih ketresno. Soto soro dadekke bunga ing rasa. Upama bisa aku gayuh lintang, pengen tak becik tak weno seliramu sayang. Ning kahanane aku durung ngerti selirane. Gelombang radio sing bisa dadi gantine. Umpama bisa manis nirane gelombang radio sing bisa dadi kantine mung lewat radio dadi kanca bendinane.